بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين والمسلمات طلاب العلم وطالبات yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla dipertemukannya dengan orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Tentu di masanya, di sebuah tempat yang terbaik, rumah dari rumahnya Allah Azza wa Jalla. Saya mengatakan bertemu dengan yang terbaik, Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengatakan sedang bertemu dengan orang yang terbaik, Rasul Alaihi Salatu Wassalam pernah bertanya, menyodorkan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum min khairikum, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa yang terbaik dari yang terjelek kalian? Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terdiam. Rasul alaihi salatu wassalam mengulanginya kembali, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik dari orang yang terjelek kalian? Sampai 3 kali Rasul alaihi salatu wassalam menawarkan kalimat tersebut. Lalu seseorang mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirni bi khairina min syarrina. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami orang yang terbaik dari orang yang terjelek kami. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban singkat. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di tengah-tengah kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang diharapkan kebaikannya dan orang yang tidak dikhawatirkan dia berbuat syar, berbuat jelek. Ketika kita membuka ayat Al-Quranul Karim, kita bertemu dengan firman Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beramal saleh, kata Allah Azza wa Jalla, merekalah terbaik manusia. Alhamdulillah, saya bertemu dengan orang-orang yang terbaik biiznillah di salah satu tempat yang terbaik, rumahnya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberkahinya. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, termasuk dari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah aturan hidup yang telah disempurnakan. Sehingga aturan yang tidak akan ada lagi perubahan padanya. Aturan yang tidak akan ada penukaran padanya. Aturan yang baku. Aturan yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Ini semuanya ada di dalam din kita ini. Allah Azza wa Jalla memberikannya sebagai nikmat. Yang mungkin dulu ketika kita belum mendapatkan nikmat ini beragama yang benar, kita berada pada kesalahan dan kekeliruan yang fatal. Tapi menganggap diri berada pada muslim, pada barisan muslim yang terbaik. Banyak pengurangan yang kita amalkan. Banyak penambahan yang kita lakukan. Tapi kita menganggap adalah orang yang terbaik. Tentu disebabkan karena ketidaktahuan. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya dan hidayahnya, lalu kita menyelami ilmu agama, barulah kita sadar. Ternyata Islam ini adalah agama rahmat, penuh kasih sayang. Agama yang gampang dan mudah. Agama yang penuh dengan pemaaf. Oleh karena itu, kita menyadari kalau apa yang kita lakukan kemarin adalah kesalahan-kesalahan yang fatal. Sekarang kita mengetahui, kalau ternyata aturan hidup di dalam agama ini telah benar-benar disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Barakallahu fikum. Lengkap dari semua sisi. Maka yang pertama kali menjadi orang yang manusia sempurna adalah generasi yang sempurna dalam masuk ke dalam agama yang sempurna ini. Itulah generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga mereka disanjung oleh Allah Azza wa Jalla dari 7 lapis langit. Dipuji oleh Allah Azza wa Jalla bahkan karena keberhasilan dan kemampuan mereka untuk masuk ke dalam kesempurnaan agama ini, mereka bisa membeli surga. Sudah disebutkan tempatnya di dalam surga, padahal mereka masih hidup di dunia ini. Merekalah generasi yang terdepan di dalam mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam din ini secara kaffah. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah membuktikan di dalam hidup bahwa mereka telah masuk ke dalam din secara menyeluruh, masuk ke dalam agama ini secara menyeluruh, sehingga mereka dengan gampang dan mudah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, pertolongan bantuan dari Allah Azza wa Jalla dalam kondisi apapun dan bagaimanapun mereka. Dengan masuk ke dalam din secara menyeluruh, mereka dekat dengan pemilik segala-galanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di saat Nabi alaihi salatu wassalam bercerita tentang Fi'am yang sedang berperang, lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada pasukan ini, hal fikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, na'am, wa yuftahu lahum, diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, hal fikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menjawab na'am, dibukakan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dalam sebuah kondisi yang sangat menakutkan dan mengerikan. Keberadaan para sahabat Nabi di tengah perjuangan umat di saat itu ternyata menjadi akibat atau sebab datangnya turun, datangnya bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam perjuangan mereka. Barakallahu fikum. Generasi para sahabat telah berlalu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita terkait dengan sebuah fi'am yang berperang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal fiikum man sahiba? Man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di tengah kalian orang yang bersahabat?" Hai, belajar segala-galanya dari orang yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tabi'i. Mereka menjawab, "Na'am." Wa futiha lahum, diberikan kemenangan lagi, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Waja'a fi ahamum, datanglah generasi yang keberikutnya. Rasulullah memberitahukan apa yang akan terjadi dan keutamaan para sahabat Nabi di tengah mereka dan keutamaan keberadaan orang-orang yang belajar pada para sahabat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum generasi yang ketiga yang berperang, "Hal fiikum man sahiba? Man sahiba? Sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Generasi tabi'ut tabi'i. Mereka menjawab, "Na'am." Lalu dibukakan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu besar kedudukan barakallahu fikum di saat mereka masuk ke dalam Islam bikafah, kafatan dengan sempurna, dengan sesempurna-sempurnanya mungkin. Alhamdulillah, kita sudah belajar semuanya. Kalau generasi yang terbaik ini sudah berlalu, generasi-generasi yang terbaik ini sudah berlalu. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita kesempatan di masa kita ini untuk kemudian mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti jejak para pendahulu kita yang saleh. Orang tua kita tidak pernah menginginkan demikian. Terutama kita yang sudah berlanjut usia, barakallahu fikum. Dan juga kita tidak pernah tahu ini semua. Namun jika Allah Azza wa Jalla ingin membagikan hidayahnya, tidak ada gunung menjulang tinggi yang bisa akan membentengi hidayah itu untuk datang. Tidak ada lautan yang luas untuk kemudian bisa menghalangi hidayah itu untuk sampai ke seberang lautan yang berikutnya bila Allah telah menghendakinya. Di balik gunung seperti kita yang berada di sini, rahimani wa rahimakumullah, berarti di saat Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayahnya kepada yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam, berarti itu adalah pilihan. Sebagaimana dipilihnya para nabi dan rasul, sebagaimana dipilihnya Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai imamur rusul, berarti yang menemani beliau ini adalah pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, lalu kemudian keistimewaan ini membuahkan keberikutnya, keberikutnya, keberikutnya. Sampai kemudian keistimewaan hidup itu diberikannya pula kepada kita. Berarti yang duduk bersimpuh belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, rijalan, wanita, sigaran, wa kibara, di atas pemahaman para pendahulu kita yang soleh. Berarti ini pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Berarti ini adalah sebuah keistimewaan besar di dalam hidupnya. Kalau generasi para sahabat Nabi di masa yang silam, mereka mempertahankan nikmat ini sampai kemudian dengan titik darah mereka, nyawa mereka, mereka pertahankan nikmat ini, barakallahu fikum. Sekarang kita belum dituntut ke arah demikian. Belum. Apa yang dialami oleh keluarganya Ammar bin Yasir, lalu kemudian menjadikan ibunya Ammar, Sumayyah, menjadi wanita syahidah pertama kali di dalam al-Islam. Menjaga, mempertahankan pilihan Allah dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla padanya. Bilal ibn Rabah, dari kalangan budak piaraan, rendah hina hidupnya. Di saat Allah Azza wa Jalla berikan keistimewaan hidup ini, dia mendapatkan berbagai warna-warni penyiksaan, barakallahu fikum. Sampai kemudian tawaran datang, ayo, Anda bebas, mau bebas, tapi ucapkan kalimat kufur. Siapa yang hidup rendahan, hina, yang tidak ingin merdeka? Tapi kalau merdekanya dia harus dibayar dengan keyakinan, harus dibayar dengan keistimewaan. Tidak, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, sama dengan apa yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, dan generasi-generasi yang terbaik umat ini, sama diberikan. Namun tetap, nilai suhbah tidak akan bisa digapai oleh generasi setelahnya. Tabi'in, atba'ut tabi'in. Nilai persahabatan dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian nilai perjuangan, imbalan tidak akan pernah sama, barakallahu fikum. Sehingga kita tidak akan mungkin bisa setara dengan mereka. Tapi kalau tidak mungkin setara dengan mereka dalam segala hal, bagaimana kita berada di belakang mereka, menyusul, barakallahu fikum, sampai kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ini harapan kita, rahiman wa rahimakumullah. Kalau sekarang kita menemukan bahwa kita ini adalah pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla, putra-putri kita yang belajar agama ini adalah pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla, berarti tidak akan pernah menemukan dunia untuk menukar pilihan ini. Tidak akan pernah menemukan harga dunia untuk kemudian membarter pilihan Allah Azza wa Jalla ini. Tidak ada, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalau para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap nikmat Allah yang besar ini, hidayah dan taufiknya, demikian juga kita. harus memberikan perlindungan dan penjagaan padanya. Yang kita khawatirkan adalah, karena kita masih hidup, di perjalanan hidup ini, nikmat ini dicabut dan diambil oleh yang memberikannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini yang menakutkan, barakallahu fikum. Generasi sebelum kita, mereka telah berlalu dan mereka istiqomah sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Betapa nikmatnya mereka. Sementara kita ini berada dalam perjalanan hidup yang ujian demi ujian silih berganti datang. Terkadang ada ujian yang harus merenggut, yang harus akan mencabut keyakinan kita, ilmu kita, amal kita. Harus kita berikan penjagaan dan perlindungan. Kalau misalkan seseorang diambil istrinya, sang istri diambil suaminya, diambil anaknya, diambil kedua orang tuanya, tidak ada yang tersisa, masih ringan. Jika engkau bersabar menghadapi itu, Allah Azza wa Jalla akan bayar kesabaran itu dengan surga. Tapi jika yang diambil itu adalah terkait dengan urusan agama, terkait dengan urusan akhirat, hidayah diambil dan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, siapa lagi yang akan bisa menolong kita, barakallahu fikum? Siapa lagi yang akan bisa membantu kita? Siapa lagi yang kita akan harapkan di dalam? Sudah tidak ada lagi, barakallahu fikum. Tapi perlu diingat, di saat Allah Azza wa Jalla mencabut nikmatnya ini, mencabut nikmatnya ini, yaitu nikmat hidayah, barakallahu fikum, bukan kemudian pencabutan ini tiba-tiba. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sudah ada bibit penyimpangan dan penyelewengan. Sudah ada. Sampai kemudian Allah cabut itu. Allah selewengkan hatinya. Sudah didahului adanya bibit. Fi qulubihim marada, fazadahumullahu marada. Sudah ada penyakit itu. Lalu kemudian Allah tambah dengan penyakit yang lebih mengerikan dan menakutkan, barakallahu fikum. Berarti, kitalah yang telah berbuat salah dan zalim. Kita yang telah berbuat salah dan berbuat zalim. Sudah tidak lagi mau menjaga dengan kuat nikmat tersebut. Sudah tidak ada lagi kekuatan terjatuh dalam maksiat ini itu. Mungkin kita tidak tahu. Tiba-tiba terjadi perubahan yang drastis pada diri seseorang. Ingat, ini terjadi bukan tiba-tiba. Melalui sebuah proses untuk dia sampai kepada demikian. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan, di saat Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada seseorang, maka itu benar-benar fadl, sebuah karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Coba. Ada seorang, tarulah, preman kelakar. Senang menyakiti, mengganggu orang. Dia ternyuk hatinya di saat yang disakiti itu tidak pernah berlaku jelek terhadapnya. Ada ketertarikan. Ya Allah, saya sudah berbuat jahat kepadanya. Tetapi dia demikian sikapnya, sabar. Bahkan terkadang dia kirimkan kepada saya dan keluarga saya. Saya sudah berbuat jelek kepadanya. Ada ketertarikan. Setelah itu, terbawa untuk berangkat ke rumahnya, minta maaf. Setelah itu, dia mencoba bertanya. Ini kan kemauan dan keinginan. Karena yang telah disakiti dan dizaliminya ini selalu bukan ahli ilm, dibawalah. Ya. Nanti insyaAllah kita bertanya kepada ada Ustadz Fulan. Dibawalah dia bertanya, dapat bimbingan, didengar. Yang baik ikhwan ini mengatakan insyaAllah beliau punya majlis taklim di situ. Dia mencoba untuk datang. Ini adalah proses barakallahu fikum. Untuk kemudian dia mendapatkan fadl dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Lalu masyaAllah. Dia benar-benar bertaubat. Taubatan nasuha. Dia tinggalkan. Teman-temannya ditinggalkan. Semuanya barakallahu fikum. Mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ini melalui sebuah proses yang panjang. Sama juga seseorang. Bisa taufik dan hidayah itu. Ilmunya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bukan tiba-tiba. Juga melakukan sebuah proses. Barakallahu fikum. Aduh, tidak senang melihat orang itu kok semakin didengarlah suaranya oleh banyak ikhwan-ikhwan. Muncul sifat hasadnya. Iri hati dengkinya muncul. Nah ini sebuah penyakit ini. Sudah itu mulai bergerak untuk menjatuhkan temannya tadi. Munculnya iri hati ini sudah ada penyakit pada dirinya. Proses. Dia berusaha untuk nikung ke ustaz, melaporkan fulan. Begini, begini, begini. Padahal dia itu punya tawiyah. Punya niatan yang jelek. Barakallahu fikum. Buat saudaranya. Yang masya Allah biasa berjalan, berbuat. Untuk dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Berusaha. Tidak suka. Siapapun ustaz yang mungkin dekat dengannya. Dah disukai ustaz itu. Apalagi kalau ustaz yang sudah mengeluhkan tentangnya. Tidak nerima. Oh, tidak senang dia. Nah, terus berembet. Merembet. Barakallahu fikum. Sudah tidak lagi hadir di majelis ustaz itu. Tidak percaya. Sudah hilang kesikohannya. Padahal dia itu jelek loh ya. Tadi. Barakallahu fikum. Sampai kemudian menjauh dari majelisnya. Mulai bergerilya cari teman. Iya. Cari teman untuk membelanya. Padahal dia salah. Dia keliru. Tapi ini awal. Bagaimana proses untuk kemudian kebaikan yang telah dia ketali. Dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Nasihat-nasihat yang dia telah titipkan. Tidak lagi sesuai. Dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini melalui sebuah proses. Barakallahu fikum. Oleh karena itu butuh kita jaga. Lindungi. Karena kita tidak pernah khawatir dan takut. berjuta-jutanya manusia memusuhi, menentang, membenci, mencela, bahkan sampai mengancam, tidak akan mengkhawatirkan kita semuanya. Yang menakutkan, kata Syekhuna Mukbir rahimahullah, ketika menjelaskan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang menakutkan terhadap dakwah ini adalah syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kejelekan yang ada pada diri kita ini dan kerusakan amal yang kita perbuat, ini yang membahayakan diri kita sendiri. Tidak khawatir dengan banyaknya yang memusuhi, tapi yang mengkhawatirkan adalah apa yang datang dari diri kita sendiri. Kalau sudah demikian, kan sering kita menjumpai dan menemukan di dalam hidup. Ingin membela kepentingan dirinya, dibahasakan dengan dakwah. Kepentingan dakwah. Ingin barakallahu fikum untuk menjaga dirinya, kewibawaan dirinya, atas nama dakwah ilallah. Semuanya atas nama dakwah. Tujuannya menipu. Tujuannya barakallahu fikum menipu salafiyin, salafiyat, menampilkan padahal dia menyembunyikan keinginan untuk memberikan pembelaan buat kepentingan dirinya sendiri, tapi dibungkus atas nama dakwah ilallah azza wa jalla. Kalau ternyata belum diketahui sama wong-wong polos ini, polos, tidak tahu apa-apa, yang tahunya belajar ini itu, beramal buat dakwah, mengikuti al-haq, tidak tahu langkah-langkah seperti ini, Allah akan turunkan ujian untuk menyelamatkan orang-orang yang polos tersebut. Allah turunkan ujian dan cobaan untuk mengungkapkan ke permukaan apa yang tertanam di dalam jiwa yang jelek tersebut. Allah ungkapkan. Min falatati lisanih. Allah ungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Yang tadi berkeinginan, berkemauan jelek tersebut. Allah ungkapkan melalui lisannya. Dia juga enggak sadar. Dia sudah berupaya untuk membungkus kemauan dan keinginannya dengan rapi. Dia bergelia dengan penuh kerapian. Rapi semuanya. Tapi Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang jujur. Allah Azza wa Jalla ingin menyelamatkan orang-orang yang tulus dan ikhlas berjuang di dalam dakwah ini. Allah Azza wa Jalla sayang kepada mereka-mereka yang benar-benar berniat untuk kepentingan agamanya. Allah turunkan ujian. Allah bongkar apa yang ada di dalam hati itu melalui ucapan. Dia juga enggak sadar. Diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, ini bukan kemudian barakallahu fikum terjadi tiba-tiba melalui sebuah proses. Sampai kemudian turun hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mahalnya hidayah dari Allah. Mahalnya taufik ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan posisikan dia di bawah dirimu. Tapi harus diletakkan di atas kepentingan apapun dan siapapun juga. Guru saya bagaimana? Di atas kepentingan guru. Alim saya bagaimana? Di atas kepentingan alim. Ulama di atas semuanya itu. Letakkan nikmat yang berharga ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. kita telah mendapatkannya. Dan kita telah melalui berbagai macam bentuk ujian di dalam hidup. Mungkin kita jatuh, dibangunkan. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Adanya orang yang datang kepada kita, mengingatkan, menasihatkan, membimbing, menyelamatkan kita. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang harus barakallahu fikum kita syukuri. Tapi kan beda. Kalau nikmat kebaikan itu sudah dicabut, orang yang datang menasihatinya berubah menjadi musuh. Orang yang paling tidak disukainya, orang yang tahu banyak aibnya. Orang yang banyak menasihatinya, orang yang banyak mengingatkannya, orang yang paling dibencinya di dalam hidup. Ini kalau sudah dicabut. Tapi kalau belum dicabut, dia bersyukur. Semoga ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dari saudaranya yang mengingatkan, yang meluruskan, yang memberitahukan. Barakallahu fikum. Ini kalau hidayah itu masih tergenggam. Tapi kalau sudah dicabut, orang yang paling dibenci adalah orang yang paling banyak mengingatkan dan menasehatinya. Kita harus jaga nikmat ini dengan dua kekuatan. Sebagaimana generasi awal umat ini telah menjaga nikmat besar ini dengan dua kekuatan. Apa dua kekuatan itu? Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Itu pula yang harus kita jadikan sebagai pelindung dan penjaga nikmat ini pada diri kita. Terus bersemangat belajar agama Allah Azza wa Jalla. Dan terus bersemangat untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui darinya. Ini perlindungan yang terbesar yang kita berikan barakallahu fikum. Dan bentuk perlindungan dan penjagaan kita dalam bentuk praktik, dalam bentuk pengamalan, salah satunya. Di antaranya apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahabat Abu Dzar dan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, ittaqillaha haythuma kunta. Kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketiga, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Di antara bimbingan agama ini untuk menjaga nikmat. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dijaga. Kedua, terkait dengan diri kita sendiri harus dijaga dan berhubungan bersama annas, orang lain harus dijaga. Dipraktikkan ilmunya barakallahu fikum. Pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sebelumnya hadis ini berbicara tentang adab. Dengan tiga adab dan akhlak. Pertama, adab dan akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, adab dan akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah adab dan akhlak kita kepada annas, sesama. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini adalah contoh dari sekian pengamalan perintah ilmu dan amal, barakallahu fikum, untuk kemudian menjaga nikmat yang agung dan mulia ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun engkau berada. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, apa yang diberitahukan di dalam Al-Quran dan melalui sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita bergegas menerimanya, barakallahu fikum. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, adab yang harus kita jaga. Kalau ini yang kita telah jaga, ihfazillaha yahfazka. Jaga. Jaga Allah Azza wa Jalla. Niscaya Allah akan menjagamu. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka. Allah Azza wa Jalla akan menjagamu. Yang kedua, adab kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana bentuknya kita menjaga sebuah amalan di dalam Islam terkait dengan diri kita sendiri? Kalau melihat apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa jiwa ini mamba'us syarr, asal muasal mata air kejahatan diri kita ini. Faman 'arafa haqiqata nafsihi 'arafa annaha manba'us syarr. Siapapun yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan menjumpai dan menemukan jiwanya ini adalah manba'us syarr. Adapun kebaikan yang ada padanya, kebaikan yang ada pada jiwa itu bukan dari diri jiwa itu sendiri, kata beliau rahimahullahu taala, akan tetapi itu merupakan fadl minallah, sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Beliau mendatangkan sebuah dalil di dalam Al-Quran. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zanyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana. Yang menanamkan engkau cinta Allah. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Yang menanamkan engkau kecintaan kepada keimanan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan yang menghiasi iman itu pada dirimu, Allah Azza wa Jalla. Yang menanamkan ketidaksukaan kepada kefasikan, kekufuran, kemaksiatan, Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau ada jiwa yang baik, fadlum minallah, sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi asalnya adalah dalam kejelekan, barakallahu fikum. Muyul, kecenderungan kepada kejelekan itu sangat-sangat, sangat besar, rahimani wa rahimakumullah. Ini hakikat. Nah, termasuk adab dan akhlak terhadap diri kita sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atan hasanata tamhuha. Ikutkanlah setelah kejelekan yang engkau lakukan itu adalah perbuatan al-hasanah. Di antara penafsiran ulama kita, al-hasanah adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari akhlak dan adab terhadap diri kita sendiri, barakallahu fikum. Ketika terjatuh dalam kesalahan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, segera ditutupi, segera dihapus, segera dihilangkan akar kejelekan itu dengan al-hasanah ay at-taubah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya yakin kita semuanya ini sudah mengalami semuanya dalam hidup. Di saat kejelekan itu tidak segera ditutup, akan melahirkan kejelekan yang keberikutnya. Seseorang mengerjakan dosa, satu, dia tidak segera menutupnya. Dosa yang kedua akan memanggil untuk dikerjakan, tidak ditutup lagi. Dosa yang ketiga akan memanggil untuk dikerjakan, tidak ditutup lagi. Terus demikian, beranak pianak, barakallahu fikum, dosa itu apabila tidak segera ditutup. Maka termasuk adab dan akhlak kita adalah segera barengi, ikuti, ikut sertakan kejelekan itu dengan al-hasanah, yaitu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini adab terhadap diri kita sendiri. Semuanya ini tentu pengamalan dalam rangka melindungi nikmat yang besar yang diberikan dan dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir adalah hidup bermasyarakat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sampai jam berapa Ustaz Adib? Sampai jam berapa? Hah? Kalau di jadwalnya sampai jam berapa? Hah? Katanya kita mau apa ya? Hah? Sampai jam berapa Ustaz? Hah? Sampai? Di dalam, di jadwalnya? Menjelang? Ini sudah menjelang belum? Hah? Belum. Menjelang sudah ini. Ya insyaAllah kita barakallahu fikum. Akhiri dulu istirahat. Ya persiapan kita insyaAllah. Kapan lagi? Badal Isya atau Badal Maghrib? Badal Isya. Kalau yang tak kuat dingin bawa selimut. Saya baru megang airnya langsung narik. Subhanallah, barakallahu fikum. Insyaallah kita langsungkan ya, barakallahu fikum ba'dal isya. Sekarang kita beristirahat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima pertemuan kita ini dan mencatatnya sebagai amal saleh di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته